Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di kaidah yang ke-11 yang ada di kitab Al-Isbah di Bayani Manhaj Salaf min Tarbiyati wal Islah. Itu kaidah yang mengatakan bahasanya mereka peniti jejak generasi emas atau generasi awal Islam, mereka meyakini bahasanya sebab yang paling efektif menjadi sebab timbulnya perpecahan adalah tasayyuh wa tahazzub, yaitu terkotak-kotaknya sebagian kaum muslimin pada satu kelompok atau jamaah dan fanatik kepada satu person, dan person tersebut bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengkotakkan diri bersama dengan kotaknya tadi, dan kelompok tersebut adalah bukanlah para sahabat Nabi yang mulia. Terakhir kita baca pertanyaan Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wakil Ibnu Abbas, wakil dari Ibnu Abbas, dan dikatakan kepada Ibnu Abbas yang mengatakan dalam Muawiyah, anta ala milati Aliyin atau ala milati Uthman, engkau berada di atas milah agamanya Ali ataukah Uthman. Maka Ibnu Abbas mengatakan, batana ala milati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku hanya mengikuti ajaran dan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya dikatakan oleh Al-Dhalikani di Syarah Usul Ittiqat Ahlussunnah, Abu Nu'aym dalam Al-Hidayah, dan Ibnu Hazm dalam Usul Fiqih beliau Al-Ihkam. Wa rawa Ibnu Hazm juga meriwayatkan, dan dia meriwayatkannya bersanad sampai seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kana yufahu ayyuqal, ada satu hal yang tidak disukai ucapan sunnah Abu Bakar wa Umar. Ucapan sunnah Abu Bakar dan Umar. Akan tapi yang tepat yang disukai adalah sunnatullah, sunnah dan ajaran Allah, atau sunnatul rasulih, sunnah atau ajaran rasulnya. Kemakalah Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Hazm mengomentari dua riwayat ini, satu dari Ibnu Abbas dan satu dari Ibrahim An-Nakhai. Lalu katakan, maka jika mereka para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum, mereka tidak membolehkan menisbatkan sarana yang mereka gunakan untuk menyembah Allah, tidak pula keyakinan-keyakinan atau ajaran yang dipraktekkan mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak membolehkan kalau dinisbatkan kepada Abu Bakar ataupun Umar ataupun Uthman ataupun Ali. Walayan kesibuna, dan mereka para sahabat dan tabi'in tidaklah menisbatkan diri kepada satu pun selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan, saya mengikuti ajaran bulan dan bulan, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakai babihim, maka bagaimanakah jika mereka para sahabat dan tabi'in menyaksikan apa yang kita saksikan saat ini, berupa masaib al-hatimah, musibah yang menghancurkan Islam. Alamat imtanahullahu bihi minat intimah ilamat dari bulan-bulan, yaitu adanya orang-orang yang Allah memberikan bencana kepadanya berupa menisbatkan diri pada mazhabnya si A dan si B, wa iqbal, dan memberikan perhatian penuh pada perkataannya Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan meninggalkan hukum Al-Quran dan perkataan Nabi SAW Kita tinggalkan hukum Al-Quran dan perkataan Nabi Bihriyan. Mereka kesampingkan, mereka tidak pedulikan. Maka alhamdulillah segala puji milik Allah, karena Allah telah meneguhkan kami di atas agamanya dan ajarannya. Alatimata alaiha ahlul aqsa, yang berjalan di atasnya ahlul aqsa al-mahmudah, orang-orang yang hidup di masa yang terpuji sebelum munculnya bid'ah taklid dan tersebarnya. Wabillahi naqtasimu, dan hanya kepada Allah kami meminta perlindungan. Maka kata Ibnu Hazm, maka bagaimana lagi seandainya mereka Nabi, para sahabat dan para tabi'in melihat satu bencana, menyaksikan satu bencana yang menimpa umat ini, yaitu adanya orang-orang yang fanatik dengan pendapat dan ajaran si A dan si B. Dan dia contohkan yaitu fanatik dengan perkataan Malik dan yang lainnya, yang tentu perhatian, memberikan perhatian dengan perkataan para ulama semacam ini tidaklah tercela. Pada dasarnya tidaklah tercela kecuali sebagaimana yang dia katakan. Itu manakala berdampak meninggalkan ahkam Al-Quran. Perhatian dengan perkataan ulama yang berdampak menjadikan perkataan ulama seakan-akan Al-Quran, wahyu Allah yang turun, yang wajib diikuti, dan meninggalkan perkataan Nabi SAW. Tentu ini yang bermasalah antara terkumpul dua hal ini. Perhatian dengan perkataan ulama yang berdampak meninggalkan dan tidak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika ulama mengatakan demikian, maka ini tidak diperdulikan, manakala itu tidak menjadi pendapat ulama yang dikagumi. Nah, tentu ini yang bermasalah. Ya, buat sekedar orang perhatian dengan kata ulama, karena menimbang mereka adalah wasilah, sarana, sarana kita untuk bisa memahami dengan baik firman Allah dan hadis Nabi SAW. Maka tentu tidak mengapa. Namun tidak boleh fanatik. Artinya ketika kita lihat sarana ini keliru, tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak demikian hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak berat hati kita untuk meninggalkannya. Kemudian beliau menyebut dengan bid'ah atau taklid, bid'ahnya taklid. Maka tentu kalimat ini perlu mendapatkan rincian. Beliau bermaksud dengan bid'ah atau taklid adalah mencela taklid secara mutlak, dan ini satu hal yang tidak benar. Jika taklid itu dijadikan sebagai agama, taklid kepada mazhab tertentu dijadikan sebagai agama, maka seakan-akan Islam tertentu itu hal yang ditaklid itu sendiri, maka betul itu tercela. Namun selama taklid itu sebagai sarana untuk belajar, sarana untuk tahu ajaran Islam, itu sebagai batu loncatan untuk semakin mapannya ilmu, sehingga dan tidak taklid dan tidak buta dalam taklid. Artinya jika ada ilmu yang baru, ada wawasan yang baru, sehingga tahu kalau pendapat yang lama atau pendapat yang keliru, maka dengan mudah dan ringan untuk berpindah dan berganti dengan pendapat yang dinilai lebih baik, maka ini tidaklah tercela. Bahkan kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertanya kepada para ulama jika memang tidak tahu. Dan apa faedah bertanya kecuali untuk diamalkan? Dan tidak ada faedah bertanya kecuali untuk dilaksanakan dan diamalkan apa yang jadi jawaban sang ulama. Maka jika yang dimaksud dengan bid'ah atau taklid adalah bid'ah ta'asub taklid, maka betul. Namun jika sekedar semata-mata taklid dan dianggap itu satu hal yang bid'ah, satu hal yang tercela, maka ini tidak benar. Kemudian selanjutnya wa'lam dan ketailah. Tatkala bumi telah gelap dan jauhlah orang-orang yang menghuninya dari cahaya wahyu, dan mereka terpecah belah dalam kebatilan menjadi berbagai macam kelompok dan kelompok, maka tidak ada yang bisa menyatukan mereka. Walayatul jami, tidak ada satu pun yang menyatukan mereka, dan tidak ada yang, karena demikian banyak perpecahannya sampai-sampai tidak ada yang bisa menghitung kelompok-kelompok yang ada kecuali Zat yang menciptakan mereka. Maka dalam kondisi ini mereka pun kehilangan cahaya kenabian, dan mereka kembali berpedoman hanya dengan semata-mata akal. Maka jadilah mereka sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis kursi yang lebih dekat dari rohnya, anahu qal, Allah berfirman, ini khalaqu ibadi hunafa, sungguh menciptakan hamba-hambaku yaitu manusia dalam keadaan hanif, cenderung pada tauhid, berminat pada tauhid. Namun sejak mereka manusia tersebut kemudian ditantang oleh setan, fastalathum antinihim, kemudian setan itu menyimpangkan mereka, menyimpangkan manusia dari agama yang benar. Mana asli istalat, istilahnya istakhafu, menganggap mereka dominan, sehingga kemudian mereka dibawa dan dihilangkan dari kondisi aslinya. Wajar mau kemudian diajak keliling ke dalam berbagai macam kebatilan. Wahamat alhima ahal tulahu, kalau setan pun mengharapkan untuk mereka manusia-manusia yang mengikuti ajarannya segala hal yang aku halalkan, dan setan memerintahkan pada mereka untuk menyekutukanku dengan satu makhluk, padahal aku tidak pernah menurunkan bukti kalau dan wahyu kalau dia adalah sekutuku. Wa inna al-tahtar ila al-ardi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memandangi penduduk bumi, fama qatahum, maka Allah murka dengan mereka semua, baik yang Arab ataupun non-Arab, ila bakoya, kecuali beberapa filter yang masih tersisa dari ahli kita, dari ahli kita. Di sini diatkan oleh Muslim dari Iyad bin Himar al-Asya'i radhiyallahu anhu. Di sini menceritakan firman Allah berkaitan dengan kondisi masa jahiliyah dan perubahan manusia yang awalnya tersentuh dengan dakwah kenabian, nabinya masing-masing, baik dari yang Bani Israil ataupun yang Bani Ismail. Maka pada asalnya Allah ceritakan bahwa seluruh manusia itu dalam keadaan bertauhid. Setelah berkacau dari ajaran Nabi, akhirnya datanglah setan, kemudian merusak mereka, kemudian mengajak mereka untuk menyekutukan Allah, sehingga Allah pun marah kepada semua mereka kecuali bakoya, ada beberapa yang tersisa dari ahli kitab yang masih murni di atas ajaran nabinya. Namun bakoya yang ahli kitab ini dijelaskan oleh sekretaris temannya di Iktidal Suratul Mustaqim, bahasanya bakoya yang ahli kitab yang terkecualikan dari muka Allah itu pun telah musnah sebelum datangnya Muhammad SAW. Maka ketika datangnya Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada satupun manusia yang lurus di atas tauhid. Karena bapak yang ahli kitab yang masih bertauhid itu, sebagai keterangan Abu Labas Udamiyah, telah musnah sebelum bid'ah. Itu sudah musnah sebelum bid'ah, sebelum diutusnya Muhammad SAW. Bahkan ahlu ukul kuluhum, maka orang-orang yang mengandalkan akan seluruhnya dalam muka Allah, kecuali orang-orang yang tersisa, mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan wahyu. Maka manusia tidaklah mendapatkan faedah dari akal mereka ketika mereka kehilangan cahaya wahyu. Maka tidak ada manfaat dari akal kecuali menyebabkan pahala. Akal tidaklah menuntunkan pada kebenaran ketika jauh dari kehilangan cahaya wahyu. Maka ketika akal hanya semata-mata akal tanpa bimbingan wahyu, yang terjadi adalah menyembah berhala, menyembah salib, menyembah api, menyembah kawakim, menyembah benda-benda langit, menyembah matahari dan rembulan. Maka buah dari akal atau semata-mata berjalan berdasarkan akal adalah kebingungan, keraguan, ilmu sihir, taktil soalnya mengingkari sang pencipta ateis, dan kufur dengan adanya sang pencipta. Itu buah dari tidak kehilangan cahaya kenabian, cahaya wahyu. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Bilabas Bintamiyah rahimahullah ta'ala, dan dikutip oleh Ibn Abilis Al-Hanafi di Sa'ud Tahawiyah, hubungan antara akal dengan wahyu itu sebagaimana mata manusia dengan cahaya. Maka mata manusia itu akal, cahaya itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran dan Sunnah. Maka tentu mata ini akan bisa terang, melihat berbagai hal, manakala ada cahaya. Ya, ketika cahaya itu padam, maka akal tidak ada gunanya. Maka ketika cahaya itu padam, maka mata tidak berfungsi. Mata tidak berfungsi. Ketika telah kejauhan yang gelap, meskipun mata itu normal, tetap gagap-gagap kata orang Jawa. Tidak bisa berjalan dengan lurus dan seharusnya. Namun mata itu bisa menuntun orangnya meniti jalan yang benar, manakala ada cahaya terlebih dahulu. Maka ketika orang kehilangan nur nubuah, nur wahyu, cahaya kenabian, cahaya wahyu, kemudian berjalan dalam hidup itu berdasarkan akal, maka yang terjadi sebagaimana yang disampaikan. Kebingungan, keraguan-keraguan, tersebarnya ilmu sihir, tersebarnya animisme, dinamisme. Fastafadu biha, maka dengan akal itu manfaat yang didapatkan oleh manusia ketika mereka hanya menggunakan akal tanpa wahyu mendapatkan murka Allah Subhanahu kepada mereka dan berpalingnya Allah dari mereka. Maka Allah pun munculkan syamsa risalah, cahaya kerasulan, cahaya kenabian di tengah kegelapan tersebut, sirojan minuyo sebagai lentera yang menerangi. Dan dengannya maka Allah berikan nikmat kepada penduduk bumi. Allah berikan nikmat untuk akal dan hati mereka, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Ini satu nikmat yang mereka tidak akan mampu untuk berterima kasih dengannya. Maka mereka pun bisa melihat dengan cahaya wahyu sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan akal mereka. Wow, dan mereka bisa melihat dengan menggunakan cahaya Rasulullah, yaitu ajaran Rasul Muhammad SAW, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan wahyu dan akal mereka. Fakat maka jadilah mereka sebagaimana Allah firmankan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali yang dekat dengan Allah, adalah yang mencintai dan dekat dengan orang-orang yang beriman. Dan karena itu Allah keluarkan mereka dari kumpulan kegelapan menuju sebuah cahaya. Maka setelah keadaannya demikian, maka Allah datangkan syamsul risalah, itu maksudnya Allah utus Muhammad SAW. Ya, dengan Allah utus Muhammad SAW ini, maka Allah keluarkan manusia dari tumpuan kegelapan, kegelapan kebodohan, kegelapan kemusyrikan, kegelapan kebingungan, ila nur, menuju satu cahaya. yaitu cahaya kebenaran, cahaya wahyu. Di ayat yang lalu katakan kitabun anzalnahu, Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan ilaika kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur, supaya kau keluarkan manusia dari tumpuan kegelapan menuju sebuah cahaya. Bi'idni Rabbihim, dengan izin Rabb mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid, untuk meniti jalan jalannya Allah, yaitu jalan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Maka kesesatan itu dalam Al-Qur'an Allah sebut dengan dzulumat, dzulumat kegelapan dengan bentuk jamak. Sedangkan kebenaran itu Allah sebut dengan nur, dan tidak Allah sebut dengan anwar, dengan bentuk mufrad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ahli ini untuk mengisyaratkan bahasanya jalan kebenaran itu tunggal, dan jalan untuk jalan yang menyimpang dari kebenaran, jalan kesesatan, itu banyak pilihan dan alternatifnya. Maka banyak agamnya, mau yang model ini, model itu, banyak. Namun jalan kebenaran itu tunggal, itulah jalan khusus tanpa yang lainnya. Kemudian di sini kita lihat bahasanya sirat itu dinisbatkan kepada Allah, siratul azizil hamid, jalan yang benar itu disebut dengan jalan Allah. Kalau di surah Al-Fatihah, jalan kebenaran itu dinisbatkan kepada manusia. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan manusia-manusia yang kepada nikmat. Namun intinya sama, intinya sama. Namun jalan benar atau tegak yang dinisbatkan kepada Allah, jalannya Allah, karena Allah yang meletakkannya dan Allah yang mengajarkannya. Dan jalan kebenaran tersebut dinisbatkan kepada manusia, manusia tertentu, manusia Allah beri nikmat karena mereka yang menitinya. Kemudian Allah berfirman, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh min amrina, dari ketetapan kami. Ma kunta tadri mal kitab, dan kau tidaklah, engkau Muhammad tidaklah mengetahui apa itu kitab, apa itu Al-Quran, wal iman, dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, akan tapi kami jadikan kitab tersebut sebagai cahaya yang dengan kami berikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Maka di sini wahyu Al-Qur'an itu disebut ruh, dikarenakan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebab hidupnya hati, sebagaimana roh sebab hidupnya badan. Maka badan tanpa roh mati, maka demikian juga hati dan jiwa manusia tanpa bimbingan wahyu Allah itu mati. Maka wahyu Allah Al-Quran itu disebut dengan sebutan ruhan. Dan maka kata terima kitab, dulu engkau tidak mengerti apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran. Maka sebelum datang dan turun Al-Quran, maka nanti kita tentu tidak mengenal Al-Quran. Walau iman, dan engkau tidak mengerti apa itu iman, tentang makna walau iman di Zat Masih, di tafsirnya Ibnu Jauzi disampaikan ada 34 ulama tentang apa yang dimaksud dengan bahasanya Nabi tidak mengerti apa itu iman. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan iman di sini adalah ajak waktu ilal iman, mendakwahkan keimanan. Maka sebelum beliau menjadi Nabi, beliau tidak mendakwahkan keimanan. Beliau baru mendakwahkan keimanan setelah beliau diangkat sebagai Nabi. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud Nabi tidak mengenal iman adalah hinakan fil mahdi, ketika masih di ayunan, ketika masih bayi, ketika belum balik, belum tahu apa-apa. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang paling kuat, yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, demikian juga Ibnu Khuzaimah. Katakan yang dimaksud dengan tidak mengerti iman adalah tidak mengerti syara'ul iman wa ma'alimu, rincian syariat dalam iman dan rambu-rambu iman. Itu rincian syariat, rincian syariat. Wa yaquluha iman, karena semua rincian syariat itu disebut iman. Sebagaimana Allah menyebut sholat dengan sebutan iman. Lama kamal yudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian. Maka semua ajaran Islam ini bisa disebut dengan sebutan iman, dan ini yang dimaksudkan. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan Nabi tidak mengenal iman, Nabi itu musyrik sebelum dia dapat wahyu. Bukanlah maksudnya, bukanlah maksud ayat, bukanlah maksud dan makna ayat Nabi itu musyrik, menyembah berhala, mengikuti agama kaumnya sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Namun yang dimaksudkan adalah sebagaimana tiga pendapat ahli tafsir di atas, dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga. Oleh karena itu, berkaitan dengan ayat ini, Imam Ahmad mengatakan, masih dikutip oleh Ibnu Jauzi di Zadul Masir, "Man za'ana anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ala dini kaumihi fa huwa kawusuhi." Siapa yang punya anggapan dan keyakinan karena membaca ayat ini bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas agama kaumnya, di atas agama kemusyrikan, fawakau musuhin, maka itu cuma perkataan yang kecil, perkataan yang buruk. Kemudian dia katakan, alaisakan alayakul matu biha ala musuh, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau memakan daging binatang yang disembelih untuk berhala dan yang lainnya. Maka tidak, bukan yang dimaksudkan oleh ayat dengan Nabi tidak mengenal iman, Nabi itu agama dengan agama kemusyrikan sebelum dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian awam angkara maitan fa'ahyainahu, maka apakah awal yang mati, yaitu mati, bukan mati konkret namun mati abstrak, yaitu mati hatinya. Fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan dia dengan iman, dengan Al-Quran. Wajah dalam nuran yang sibih finas, dan kami berikan untuknya cahaya yang dia gunakan untuk berjalan di tengah-tengah manusia. Kama masaluhu fi dhulumah, seperti orang yang berada dalam tumpuan kegelapan. Laisa bi kharijin minha, dan dia tidak keluar darinya. Tentu jawabannya tidaklah sama. Maka inilah fase di mana hadir di tengah-tengah manusia cahaya kenabian dengan diutusnya Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Fahamata maka berjalanlah awal al-awwal, generasi awal umat ini, umat Islam, menggunakan cahaya dari mengikuti bimbingan cahaya, yaitu cahaya kenabian, cahaya wahyu, yang cahaya tersebut belum dipadamkan oleh angin hawa nafsu dan belum terhancurkan dengan kegelapan pendapat akal manusia. Kemudian mereka pun berwasiat, mereka itu para sahabat, generasi awal itu para sahabat, dan mereka pun berwasiat kepada orang setelah mereka untuk tidak meninggalkan cahaya, yang cahaya tersebut mereka ambil, diambil dari generasi kedua, bingung dan para sahabat. Dan mereka berpesan supaya generasi berikutnya ini tidaklah keluar dari jalan mereka para sahabat. Walamma kana fi awakhir ashabihim, maka tak kala di akhir-akhir masa para sahabat, maka muncullah ahli bid'ah. Muncullah ahli bid'ah, ya, dan ahli bid'ah yang pertama kali muncul adalah Khawarij. Kemudian nanti kemudian muncul demikian juga sekte Qadariyah dan Mu'tazilah. Muncul di akhir-akhir masa para sahabat. Tidaklah muncul aliran-aliran sesat ini kecuali sahabat tinggal sebelitir saja. Qadariyah yang muncul ketika itu masih ada Ibnu Umar, dan dia pun menyatakan belum pasti dari aliran Qadariyah. Khawarij muncul di masa Ali. Demikian juga kemudian muncullah Mu'tazilah. Fa'udu anhu, maka jauhlah manusia dari cahaya yang cahaya tersebut dimiliki oleh generasi awal umat ini. Wa ma'aha, dan meskipun demikian mereka belumlah meninggalkan cahaya kenabian secara total. Mereka sekte aliran-aliran sesat yang muncul Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, ketika mereka muncul, mereka ini aliran-aliran mereka ini kembali kepada Khawarij, Qadariyah dan Mu'tazilah. Mereka telah menjauh dari cahaya kenabian, namun mereka belum meninggalkannya secara total. Kenapa masih dikatakan bahasanya Khawarij masa silam dan seterusnya itu belum meninggalkan cahaya kenabian secara total? Karena mereka adalah orang-orang yang mengagungkan nas, nas Quran, nas Sunnah, dan mereka berdalil dengannya. Dan mereka mereka ini lebih mendahulukan dalil Quran dan Sunnah daripada akal dan pendapat. Dan belum ada dan walam yadai ahad, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengklaim bahasanya mereka punya pendapat-pendapat yang bertabrakan dengan Quran dan Sunnah. Jika ada aliran sesat yang muncul ketika itu. Namun kenapa mereka bisa sesat? Wa inna mahmudu min su'il fahmi fiha. Mereka itu utuh diberi kesesatan min su'il fahmi fiha, karena salah paham ketika membaca Al-Quran. Jeleknya gara-gara jeleknya pemahaman mereka terhadap dalil Quran dan Sunnah, yang diantaranya adalah karena sebab kurangnya penguasaan mereka terhadap bahasa. Oleh karena itu ada salah satu ulama salah yang berkata kepada Amr bin Ubay, tokoh pendiri, termasuk pendiri Qadariyah atau pendiri Mu'tazilah, dikatakan oleh salah ulama Sunnah, dikatakan minal ujmati utita, engkau itu sesat gara-gara terpengaruh bahasa Arab, gara-gara ujma, ketidakkemampuan dirimu dengan penguasaan yang baik terhadap bangsa Arab. Dan maka mereka itu menyimpang gara-gara sebabnya karena jeleknya pemahaman terhadap dalil, ditambah istibdah keras kepala dengan apa yang nampak bagi mereka minhaj dari dalil, yang pendapat tersebut nampak bagi mereka dunaman kebelahun dan tidak nampak pada orang-orang sebelum mereka itu bangsa. Mereka punya pemahaman-pemahaman baru yang itu tidak dikenal oleh para sahabat, dan mereka ngotot ini benar. Nah, itu sebabnya kenapa mereka Khawarij, kenapa Mu'tazilah, Qadariyah ini sebabnya karena mereka punya pemahaman yang jelek terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, akhirnya punya pemahaman yang salah, namun ngotot yang salah itu benar. Ya ya, ini benar kok. Ini benar apa yang dipahami. Padahal itu pemahaman tersebut dunaman kebelah, tidak nampak dan tidak dipahami oleh para sahabat orang sebelum mereka. Mereka tetap bertahan, ini adalah hak. Ini tidak ada permasalahan. Walaupun maka mereka aliran dari sesat yang muncul di akhir-akhir para masa sahabat itu, mereka berpandangan jika mereka mengikuti jejak para sahabat, maka mereka taklid dengan sahabat dan mereka tidak taklid. Padahal taklid dalam masalah ini wajib. Taklid dalam masalah di, taklid dalam masalah bagaimanakah agama kita sama dengan agamanya para sahabat. Islam yang kita yakini sebagai Islam itulah Islam yang dikenal para sahabat. Jika ini disebut taklid, maka ini taklid yang wajib. Sebagaimana perkataan Syaikhul Fauzan di beberapa lembar ya lewat. Maka menghadapi orang-orang ini fasahbihim, maka mereka ini diteriaki oleh para sahabat yang masih menjumpai mereka. Demikian juga para tabi'in senior, mereka semua menteriaki para sahabat dan para tabi'in senior ini mingkul kotor dari semua daerah. Mereka meneriaki dan mengatakan ini adalah penyimpangan. Wa'amauhum, dan mereka lontarkan kepada orang-orang yang menyimpang tersebut bila Allah dengan celaan yang keras, yang besar. Dan mereka pun berlepas diri dari mereka para sahabat dan para tabi'i. Mereka berlepas diri dari orang-orang yang telah menyimpang ini. Di antaranya adalah Ibnu Umar ketika menjelang Qadariyah. Dan mereka pun mengingatkan umat jangan mengikuti jalan mereka. Mereka ingatkan dengan keras. Dan ketika itu posisi, tentu posisi Ahlul Haq adalah yang dominan, yang berkuasa. Maka mereka pun kemudian berpandangan tidak perlu mengucapkan salam kepadanya. Ketika ketemu dengan orang-orang tadi, jangan mengucapkan salam. Mereka pun larang untuk duduk dengan orang tadi. Dan perkataan mereka para sahabat tentang aliran-aliran tokoh orang-orang yang menyimpang itu ma'ruf pun telah diketahui di buku-buku akidah. Dan itu terlalu banyak untuk disebutkan di sini. Ini kondisi aliran sesat di awal-awal sejarah kemunculannya di masa Islam. Nah, falam katsrat al-jahmiyah. Tatkala banyaklah orang-orang Jahmiyah yang muncul di akhir masa tabi'in. Maka mereka inilah aliran Jahmiyah inilah yang pertama kali menentang wahyu dengan akal. Kalau aliran sesat yang muncul di akhir-akhir masa para sahabat, tidak demikian. Lalu ketika muncul Jahmiyah yang muncul di akhir masa tabi'in, mereka ini kemudian menentang dalil dengan akal. Wa'ahada, meskipun demikian mereka punya keberanian semacam itu, mereka punya kelancaran seperti itu, pada awalnya mereka jumlahnya sedikit. Itu pun hina dan tercela di hadapan para ulama. Dan tokoh pertama aliran Jahmiyah adalah guru besar mereka Al-Ja'ad bin Dihan. Wa innama nafaqa indanas Ba'du Syekh, namun ajaran jadi dalam ini Ba'du Syekh sedikit laris, lama laris, namun sedikit laris saja dapatnya banyak, tidak laris sekali. Indanas, di tengah-tengah manusia ketika itu, itu sebabnya adalah gara-gara jadi dalam ini mu'alim guru ngajinya Marwan bin Muhammad wa Syekh Abuda, guru spiritualnya, guru spiritual khalifah. Ini dia guru ngaji, guru spiritual ya, Marwan bin Muhammad. Karena di masa silam ya, di masa silam, di para khalifah masa silam, ketika mereka punya anak, mereka akan serahkan anaknya kepada satu orang yang dianggap bisa mendidik dan mengajari agama. Bapaknya ini adalah menafkahkan, nitipkan anaknya ini ke yang akan jadi calon penggantinya, yang diserahkan pada seorang yang berilmu, bisa ngajari ngaji. Nah, ini Marwan itu ketika kecilnya dalam bimbingan Ja'ad bin Dirham. Oleh karena itu, maka Marwan ini, Marwan bin Marwan itu sering dikasih gelar Marwan al-Ja'di, muridnya Ja'ad. Dan Marwan bin Muhammad ini adalah khalifah terakhir Bani Umayyah. Wa ala raksihi sarafallah Bani Umayyah al-mulka wal khilafah. Dan di tangan Marwan bin Muhammad lah Allah hilangkan kerajaan dan kekuasaan dari Bani Umayyah. Dia adalah khalifah terakhir Bani Umayyah. Allah buat dan Allah cerai berikan Bani Umayyah di berbagai tempat, dan Allah koyakkan kekuasaannya, benar-benar terkoyak. Dan maka terkoyak dan tercabik-cabiknya Daulah Umayyah ini disini katakan Bibarokati Syekh Al-Mu'adilah. Ini karena keberkahan punya guru ngaji Ja'ad bin Dirham. Dan keberkahan karena menjadikan Ja'ad bin Dirham sebagai guru ngaji, inilah yang menjadi sebab tercapai-capainya kerajaan Bani Umayyah setelah berabad-abad menguasai dunia dan memimpin kaum muslimin. Maka tercapai-capai dengan sebab keberkahan. Syekh Mu'adilah An-Nufat, guru besar Mu'adilah mengingat sifat An-Nufat yang mengingat sifat, itulah Ja'ad bin Dirham. Falah mastahar amru, maka tatkala Ja'ad bin Dirham ini istahar terkenal ajarannya di tengah-tengah kaum muslimin, dia diuber-uber, dijadikan buron, diburu oleh Khalid bin Abdul Al-Qasri, salah seorang gubernur yang kuat dalam memegang sunnah, meskipun punya kekurangan dalam masalah yang lain berkaitan dengan ketoliman dengan rakyat, namun dalam masalah akidah dia kencang, meskipun ya kadang dolir sama rakyat, akidahnya kencang. Dia gak terima kalau orang menghina Allah, menghinakan sifat Allah. Wakan Amir al-Iraq, dan dia adalah Amir Gubernur Iraq. Di Ubel dijadikan DPO, daftar mencari orang. Hatta Zul fi Rabbihi, akhirnya Khalid Al-Fasr berhasil meratapinya. Fakhutubah Anas bi Yaumil Adha, maka saat tiba hari Idul Adha, maka sebagai gubernur, maka dia otomatis menjadi khatib suhafi. Maka beliau pun menyampaikan khutbah. Wa kana akhiru ma qala fi khutbatihi, maka kalimat penutup khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh sang gubernur Khalid bin Abdul Al-Qasri, beliau katakan, ayuhan nas, dahu taqabbalallahu duhaya. Ya, sekalian manusia silakan berkorban, semoga Allah terima ibadah korban kalian. Dan aku pun akan berkorban, hari ini pun aku akan berkorban. Fa ini mudahin bi Ja'ad bin Dirham. Hari ini aku juga akan berkorban dengan potong Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Fa inna za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima. Karena dia punya keyakinan bahasanya Allah tidak pernah berbicara dengan Musa. Walam yattakhidh Ibrahim khalila. Dan Allah itu tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah tidak punya sifat kalam dan Allah tidak punya sifat mahabbah. Kalau tidak punya sifat mahabbah, tidak ada beda antara orang kafir dan orang yang beriman. Dan jika Allah tidak punya sifat kalam, maka tidak ada syariat. Semua syariat benar. Semua syariat itu dari kalam Allah. Ketika firman Allah itu ditiadakan, Allah tidak berbicara sama dengan semua syariat batal. Dan ketika Allah itu tidak punya cinta, maka tidak ada beda antara mukmin dan kafir. semua besar. Ya, merontokkan, mengingat dua sifat ini berarti merontokkan agama seluruhnya, membatalkan agama seluruhnya. Ta'ala mayakul ajatu uluwan kabiha, mutamatik ya Allah dari apa yang dikatakan ajat dengan setinggi-tingginya. Kemudian dia turun dari tempatnya, kemudian dia sembelih ajat bin dirham fil asli mimbar, dipas di bawah mimbar. Maka madahiyatan, maka jadilah dia hewan kurban. Meskipun kisah Khalid bin Abdul Al-Qasr ini kisahnya ada syaratnya, namun syaratnya dikritik oleh sebagian ulama. Seperti ulama semacam saya masuk menilai syarat kisah Khalid Abdul Al-Qasr ini syaratnya lemah. Namun yang jelas para ulama tertentu tidak ada yang mempermasalahkan kisah ini. Saya ini dinukil oleh para ulama Ibnu Qayyim dan yang lainnya tanpa ada pengingkaran. Dapat muncul mempermasalahkan kisah ini dan kisah untuk muncul belakang. Muncul belakang para ulama yang lebih terdahulu tidak mempermasalahkan validitas kisah ini. Dan itu wallah lebih utama, tentu lebih bisa dijadikan sebagai acuan. Ya, demikian yang kita mengatakan dari Syekh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.